Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al-mutaqun as-sadiqun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimampukan Allah untuk hadir di majelis ini, masih diberi kesempatan kesehatan yang pada pagi hari ini bisa kita pergunakan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ini bisa menjadi tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang bagaimana memanfaatkan sebuah pernikahan agar menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan diri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa perjalanan hidup kita ini akan membawa kita kepada dinamika perubahan-perubahan. Batil kal ayam munudawilu habainanas, dan hari-hari itu akan kami gilirkan di antara manusia. Dalam pergiliran hari-hari itulah nanti akan banyak kejadian-kejadian, dan bagaimana kita memanfaatkan setiap kejadian itu agar bisa menjadi ahsanu amalah, prestasi terbaik. Allah akan melihat apakah karya-karya kita dalam hidup ini adalah karya-karya terbaik. Karena ahsanu amala ternyata bukan pada amal yang paling banyak atau paling mahal atau paling lama, tetapi yang paling baik. Yang paling baik itu kalau merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama adalah amalan yang paling ikhlas pada saat mengerjakannya dan amalan yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya bisa membuat hari-hari yang kita jalan ini menjadi ahsanu amala tadi? Kemarin kita sudah sampaikan yang pertama adalah menguatkan iman dan ilmu. Karena dengan kekuatan imanlah, hanya dengan kekuatan imanlah seseorang akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik-baik saja. Inna amrohu kullahu lahu khairun, semua masalah akan baik baginya. Itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Ketika di dalam hidup bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan ketika dia bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang bisa melakukan seperti ini tidak ada yang lain kecuali orang yang beriman. Selain menguatkan iman, kita menguatkan ilmu agar bagaimana menerapkan konsep syukur dan sabar tadi secara tepat. Karena kita bertemu juga dengan orang-orang yang maunya baik, tetapi karena ilmunya tidak tepat maka menerapkannya itu salah. Yang kedua, setelah menguatkan iman dan ilmu, yang kita lakukan adalah memulai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa yang menjadi kewajiban kita? Karena kalalama yang lima amaroh, sekali-kali manusia itu tidak akan bisa menjalankan semua yang diperintahkan Allah. Karena manusia tidak bisa menjalankan semua yang diperintahkan Allah, maka kita mulai dari apa yang nanti akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'un an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawabannya. Kemudian yang kedua adalah tadi kita memulai dari apa yang menjadi kewajiban kita. Setelah itu yang ketiga adalah menjalaninya dengan konsep prioritas. Karena satu perbuatan meskipun sama, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda, dilakukan di tempat yang berbeda, dilakukan pada waktu yang berbeda, ternyata nilainya berbeda di sisi Allah. Sama-sama sholat, itu kalau misalnya yang melakukan saya, ketika saya lakukan di rumah sendiri dengan di masjid berjamaah, kemungkinan besar kualitasnya sama. Bacaan-bacaan yang saya baca juga sama. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fardhi bisabin wa isna darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi bayangkan kalau antum yang melakukan sholat itu di rumah sendiri atau di masjid berjamaah, kira-kira kualitas sholatnya hampir mirip kok. Tetapi kalau Anda melakukannya dengan cara berjamaah, maka ternyata Anda mendapatkan pahala 27 derajat lebih baik. Demikian juga ketika kita melakukan satu perbuatan baik, itu di tempat yang berbeda. Ya, di tempat yang berbeda. Misalnya Rasulullah mengatakan, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwahu ilal masjidil haram, wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Sholat satu kali di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali daripada sholat di tempat yang lain. Lebih utama 1000 kali daripada sholat di tempat yang lain kecuali di Masjidil Haram. Karena satu sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Misalnya ada di antara antum ini yang berkesempatan untuk umroh atau haji, percayalah sholat kita nanti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya kualitasnya mirip-mirip dengan apa yang kita lakukan di sini. Kita pindah ke sana juga tidak otomatis terus nambah hafalan baru, enggak. Ya, yang kita baca sana nanti juga dengan apa yang kita baca di sini. Tapi Rasul mengatakan satu kali sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali daripada sholat tempat lain. Satu kali sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali daripada sholat di tempat yang lain. Itu beda tempat, beda pahalanya. Terus kemudian yang ketiga adalah beda waktu gitu loh. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam pada waktu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam satu tahun hanya 12 bulan, berarti kalau kita melakukan aktivitas ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu kita lebih baik daripada melakukan seperti itu kita ulang-ulang lebih dari 83 tahun. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menjalankan Islam itu kalau kita tahu konsep prioritas, kita akan mampu menghasilkan karya-karya terbaik dengan energi yang mungkin tidak harus lebih besar. Ketepatan kita memilih amal untuk menjadikan amal kita itu menjadi amal yang baik, salah satunya ditentukan oleh kemampuan kita untuk menyusun prioritas. Pada suatu hari Umar bin Khattab kehilangan salah satu jamaah masjid, namanya Sulaiman bin Abi Hasma. Kok gak kelihatan? Biasanya kalau kita sholat itu di masjid yang sama, lama-lama kan kita jadi apal siapa saja yang sholat. Apalagi manusia itu cenderung mengulang-ulang kebiasaan. bukan hanya yang sholat ya cuma itu-itu saja, bahkan posisi-posisinya pun juga itu-itu saja. Karena tidak menemukan Sulaiman bin Abi Hatsmah, maka ketika Umar bin Khattab itu dalam perjalanan menuju pasar, rumahnya Sulaiman bin Abi Hatsmah itu di antara masjid dengan pasar, kemudian dia bertemu dengan Asyifa. Asyifa itu adalah ibunya Sulaiman ini. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, saya kok tidak melihat Sulaiman ya tadi pagi sholat subuh, kemana dia? Ibunya mengatakan, dia menghabiskan waktu malamnya dengan mengerjakan sholat tahajud, dan pada waktu subuh datang dia dikalahkan oleh rasa kantuknya. Begitu mendapatkan penjelasan ini, maka Umar bin Khattab mengatakan, li'an ashhada sholata subuhi fil jama'ati ahabu ilayya min ahabu ilayya min an aquma lailatan. Aku hadir untuk mengikuti sholat subuh berjamaah lebih baik bagiku daripada aku melakukan sholat tahajud satu malam suntuk, semalam suntuk. Jadi sholat subuh itu cuma dua rakaat, dan kalau aku bisa hadir ikut mengerjakan sholat subuh berjamaah dua rakaat itu, bagiku itu lebih baik, lebih aku sukai daripada melakukan sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk. Mungkin rakaatnya lebih panjang, bacaannya lebih panjang, suasana lebih khusyuk. Tapi sebanyak apapun sholat tahajud itu tidak akan berubah menjadi sholat wajib, dia tetap sholat sunnah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat tahajud silahkan, tapi jangan sampai ketika subuh datang Anda merasa tidak apa-apa deh, saya sholat subuhnya terlambat, tidak apa-apa, saya sholat subuhnya telat, kenapa? Toh tadi malam sholat tahajud banyak kok. Ini pikiran yang salah. Lebih baik Anda tidak tahajud, tapi subuh bisa khusyuk, daripada Anda tahajud malah khusyuknya, Anda subuhnya ketinggalan. Sekali lagi, sebanyak apapun sholat tahajud, dia tidak akan berubah menjadi sholat wajib, sholat fardu. Nah, ini adalah kemampuan untuk mengukur sesuatu persoalan. Jadi bukan hanya dinilai dari berapa banyaknya, berapa asyiknya, berapa saya menikmatinya, tetapi prioritas apa tidak. Sampai suatu ketika Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, li an ashba kabadan ja'iyatan habu ilayya min hujjatin ba'da hujjah. Memberi makanan kepada orang yang lapar dan menjadikannya kenyang lebih aku sukai daripada menunaikan haji setelah haji. Maksudnya haji yang wajib itu cuma satu kali. Jadi kalau ada yang dua kali, tiga kali, empat kali itu tambahan saja, hukumnya jadi sunnah. Yang wajib cuma satu kali. Dan mungkin kalau hari ini agak susah sih, setelah kita haji nanti haji lagi. Tapi kalau waktu saya masih kecil dulu, ada orang hampir tiap tahun tuh bisa naik haji. Memang antrenya tidak sepanjang ini. Nah, aku sudah pernah melaksanakan haji, dan tahun ini bisa saja aku naik haji lagi. Tapi uang yang aku pakai untuk haji itu loh, aku pakai untuk membuat orang-orang lapar kenyang, itu lebih aku sukai daripada membuat tetangganya tetap lapar tapi aku naik haji lagi. Nah, ini adalah keterampilan untuk mengukur apakah perbuatan yang saya lakukan itu mana yang harusnya saya pilih untuk lebih tepat. Karena sekali kita melakukan satu perbuatan yang tepat, mungkin energinya tidak terlalu banyak, mungkin waktunya tidak terlalu lama, tetapi hasilnya maksimal. Nah, kalau nanti kita ingin memanfaatkan pernikahan kita menjadi sarana untuk mengembangkan diri, kita harus tahu prinsip prioritas ini. Ora podo lho, Mas. Nyambut gawe ora bul, sing penting kesel, sing penting rekoso, sing penting bayare larang, tidak. Makanya begitu saya bertemu dengan seorang laki-laki, uangnya miliaran, istrinya punya hobi beli barang-barang mahal. Terakhir ketemu dengan saya itu istrinya baru saja minta tas harga 250 juta. Saya bertanya kepada dia, dalam 9 tahun pernikahan yang dia akui, sudah menghabiskan berapa uang? berapa juta uang yang Anda habiskan dalam 9 tahun pernikahan itu? Dia mengatakan, bukan juta lagi Ustaz, tapi miliaran. Saya menikah dengan istri saya 9 tahun itu saya menghabiskan uang miliaran. Mertua saya punya hutang saya yang harus melunasi. Adik ipar saya, sekolah saya yang membayar SPP mereka. Mereka lulus kuliah enggak punya kerja, saya yang mencarikan pekerjaan. Keluarga mertua saya sakit, saya juga yang harus menanggung biaya-biaya di rumah sakitnya. Sementara istri saya punya kebiasaan kalau beli barang harganya yang mahal-mahal. Tas itu paling murah 35 juta. Sampai yang terakhir harga 250 juta itu. Hanya saya katakan sama beliau, kalau begitu Mas, Anda menjalani hidup yang sangat mahal. Karena saya punya teman-teman, satu-satu di pondok itu gajinya paling 1-2 juta saja. Itu pun pegang amplopnya gak lama-lama karena sampai di rumah langsung diminta istrinya. Tapi saya kenal istrinya, saya kenal anaknya, dan mereka baik-baik saja. Sedangkan Anda itu bukan orangnya gak jelek loh, ganteng banget. Pertama kali saya lihat beliau itu saya merasa beliau salah masuk. Kenapa? Karena di antara deretan orang-orang yang sedang melakukan sholat tarawih itu, kalau orang sekarang bilang dia shining, jadi berkilau. Yang lain pakai jubah-jubah, baju koko, dia pakai baju orang manajer apa namanya, apa bisnis menengah ke atas. Bajunya mahal dimasukkan, celananya mahal, jadi kelihatan iki model apa wong arep ngaji gitu. Jadi begitu lihat loh, masa ada sih di antara yang hadir mau sholat tarawih ini bajunya kayak mau berangkat kerja. Oke, saya berkesempatan ketemu dan saya katakan itu, Anda mahal banget. Sudah menikah dengan perempuan satu, ya, ternyata Anda harus membayar sekian miliar untuk membiayai pernikahan Anda dan Anda tidak sakinah. Sementara ada teman-teman yang tadi biayanya paling cuma 1 juta, 2 juta sebulan dan mereka sakinah. Banyak loh orang dalam hidup ini yang mengeluarkan lebih banyak dan mahal tapi tidak lebih baik. Maka coba nanti pulang ke rumah dicek. Udah istrinya satu, gak cantik, gak sakinah. Rugi Anda, rugi gitu. Ya, udah suaminya gak ganteng, gak pinter, gak sholat, loro-loronan, rugi. Kayak gitu-gitu gitu loh. Wong yang lain masih banyak kok. Jadi kalau Anda akhirnya memilih satu untuk menjadi pasangan, pastikan bersama dia Anda sakinah mawaddah warahmah, anak-anak Anda bisa didik bareng jadi anak-anak yang soleh-soleha. Cukup. Prioritas itu. Tapi kalau kita sekedar menjalani hidup, yang penting punya istri, yang penting punya suami, bahaya. Sudah dapatnya istri yang gak terlalu cantik, Anda gak sakinah, iman banget. Oh, yang cantik ngantri banyak kok. Sudah dapatnya suami yang gak kaya, yang sakit-sakitan, Anda tidak bahagia. Kasihan banget. Kenapa? Karena sakinah mawaddah warahmah itu kan aslinya tidak berhubungan langsung dengan ketampanan, dengan kecantikan, kekayaan, kesehatan, tidak berhubungan langsung dengan popularitas, tidak. Sakinah itu berhubungan dengan bertemunya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, menciptakan untuk kalian makhluk min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azwaja, di mana makhluk nanti menjadi pasangan bagi kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah bersamaan dengannya itu. Wa ja'alaka bainakum mawaddata wa rahmah, kemudian Allah menjadikan mawaddah dan rahmah di antara kalian, cinta dan kasih sayang. Jadi sakinah mawaddah wa rahmah itu kalau diibaratkan buah lahir dari pohon bernama zawaj, berpasangannya laki-laki dan perempuan. Ini kamu laki-laki, aku ciptakan makhluk perempuan, kemudian setelah kamu berpasangan, setelah itu muncul sakinah mawaddah warahmah loh. Itu. Jadi penjelasan ayat ini tidak menunjukkan bahwa sakinah akan muncul kalau istri kita cantik, enggak. Suami kita ganteng, enggak. Sakinah akan muncul kalau kita kaya, enggak. Sakinah akan muncul kalau kita sehat, enggak. Sakinah akan muncul kalau kita menikah berpasangan dengan cara yang tepat. Jadi kalau sampai ada orang menikah tidak sakinah, kemungkinan pertama adalah dia salah memilih pohon. Sebelah barat rumah saya di kampung itu ada pohon kelengkeng. Sejak saya SD sampai punya anak kuliah itu belum berbuah. akhirnya yang punya pohon jengkel akhirnya kemarin ditegur gitu. Sejak saya SD sampai saya anak saya lulus sampai anak saya kuliah itu lebih dari 40 tahun belum ada buahnya. Jadi kalau sampai kita menikah kok enggak sakinah, berarti kemungkinan pertama memang pohon yang kita pilih ini juga belum menikah kayaknya wajahnya. Jadi jangan salah memilih. Kenapa? Karena orang yang kita pilih salah itu sakinah enggak hadir. Sakinah enggak hadir. Makanya memilih calon itu menjadi prasyarat utama kalau Anda pengen sakinah. Sekali lagi, sakinah itu enggak ada hubungannya loh dengan tampan atau cantik, kaya atau miskin, sehat atau sakit, enggak loh. Sakinah itu berhubungan dengan laki-laki dan perempuan bertemu berpasangan. Makanya memilih ini menjadi satu hal yang penting, terutama bagi yang belum menikah. Salah milih, hidup itu perjalanan satu arah, enggak bisa diputar lagi ke belakang. Salah benar, dia telah mengambil sebagian dari umur kita. Bahagia enggak bahagia, perjalanan ini tidak bisa diulang dari depan, dari belakang lagi enggak bisa. Kita cuma maju dok isinya. Tungkahumal atulil arba. Rasul mengatakan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat hal. Jadi kalau laki-laki itu akhirnya memilih perempuan menjadi istrinya, kalau diringkes-ringkes, kenapa laki-laki akhirnya memilih perempuan jadi istri? Itu juga ya cuma karena empat alasan. Yang pertama alasan seksual, lijamalia, karena perempuan itu cantik dan menggairahkan. Banyak laki-laki menikah itu bayangnya cuma adegan ranjang, sehingga dia mengorbankan agama, mengorbankan masa depan anak karena perempuan yang dia pilih nggak siap jadi ibu, hanya karena perempuan itu seksi, menggairahkan. Dorongan seksual yang membuat dia menjatuhkan pilihan pada perempuan seperti ini. Yang kedua, pertimbangan finansial, lima liha, karena perempuan itu punya uang, punya harta. Hidup di zaman seperti ini, di mana kesenangan-kesenangan dunianya berbayar, sehingga semakin banyak uang, berarti semakin banyak menikmati, semakin kehilangan uang, semakin banyak yang dikorbankan. Ada beberapa laki-laki yang akhirnya memilih jalan pintas, cari istri yang sudah punya penghasilan. Lima liha, dia punya harta, lumayan. Saya nggak perlu mikir-mikir cari uang, karena dia sudah bisa cari uang sendiri. Juragan di Klewer atau pegawai negeri. Sampai dari Sukoharjo ini saya dapat SMS dari seorang istri, Butat, saya menikah selama 17 tahun dan selama 17 tahun itu saya belum pernah dikasih nafkah oleh suami. Kok bisa? Karena saya pegawai negeri, kata suami saya, rasa njaluk duit, wong kowe wis duwe-duwe dhewe. Dipenak men. Nanti malam hari dingin-dingin begini suaminya ngajak tidur, ya turu dhewe. Aku yang diawak dhewe gitu loh. Enggak bisa noh. Bagaimana bisa 17 tahun menikah mencari gratisan terus gitu loh. Jadi ini bukan suami, ini adalah ketua yayasan sosial. Jadi minta sumbangan terus gitu loh. Enggak bisa. Saya bertemu dengan ibu-ibu yang 2 tahun menikah enggak dikasih nafkah sama suami, orang Sukoharjo juga. Itu. Saya janda, Ustaz, dinikahi suami saya seorang duda. Selama 2 tahun ini saya tidak dikasih nafkah dan saya dinikah cuma dengan siri, tidak dicatatkan di KUA. Terus itulah. Kalau suami saya pergi naik mobil itu mobil saya, kalau mau beli bensin minta uang saya, kami pergi mampir ke restoran, saya juga yang bayar. 2 tahun seperti itu. Yang bikin saya sakit hati adalah ketika dia minta uang kepada saya untuk diberikan kepada mantan istrinya. Udah enggak ngasih, minta diberikan kepada mantan istri. Yang bikin sakit hati itu, yang paling sakit hati adalah suaminya ini takmir masjid, biasa ngisi kultum, biasa ngisi khutbah Jumat. Jadi kalau orangnya hadir di sini sebenarnya nggak banyak pilihannya gitu loh. Nah, Nah itu dia sakit hatinya di situ, suaminya itu imam masjid, biasa ngisi kutub, biasa ngisi khotbah Jumat. Nah ketika dia bertemu dengan tetangganya yang tidak tahu persoalan di dalam keluarga, ngomongnya begini, "Mbak, untung loh kamu punya suami seperti itu. Zaman sekarang susah loh Mbak mencari suami yang aktif di masjid, yang ngerti agama, yang ngisi pengajian." Nah si istri ini bingung, untuk ngapainnya? Wong 2 tahun ini saya dipekerjakan seperti Romusa. Tahu gak Romusa? Yang keturunan Belanda pasti tahu, sama keturunan Jepang gitu. Gitu, jadi saya tuh gak untung sama sekali dalam pernikahan ini. Tapi orang yang tidak tahu mengatakan saya beruntung loh punya suami seperti itu. Oke. Yang ketiga, karena pertimbangan status sosial, Lina Sabiha, karena dia memang anak dari orang yang punya status sosial. Ada tipe-tipe orang tertentu yang memang menikmati ketika diorangkan. Coba Anda hitung, kira-kira jadi bupati atau jadi kepala desa, itu gaji resminya setiap bulan berapa? Anda kalikan 60 kali 5 tahun kerja, hasilnya berapa ratus juta. Kemudian Anda heran, kenapa ada orang mau menjadikan dirinya nyalon kepala desa, modalnya lebih dari 1 miliar. Uang dia nanti 5 tahun kerja, penghasilannya enggak ada 1 miliar, enggak ada. Kenapa? Karena jadi pejabat itu enak banget, Mas. Anda datang, Anda bukan siapa-siapa. Datang ke acara walimahan, wah sudah penuh. Anda cuma digelar ke kloso. Anda lurah, Anda belum datang saja kursinya sudah disediakan. Orang mati Anda disuruh ngasih sambutan, tetangga Anda punya mantu, Anda juga harus yang memberikan sambutan. Ada orang-orang tertentu yang memang bangga dibegitukan, maka bayar mahal gak apa-apa, yang penting saya meraih posisi itu. Nah ada laki-laki yang menikahi perempuan karena pertimbangan itu, nunut mukti. Jadi laki-laki pengangguran itu kalau menikah dengan anaknya kepala desa, sangat mungkin terpilih menjadi ketua Karang Taruna. Jadi meskipun dia nganggur, tapi tanda tangannya kepake. Meskipun dia nganggur, dia nanti mimpin rapat. Baru yang keempat, Lidi Niha. Laki-laki akhirnya menjatuhkan pilihan kepada perempuan karena agamanya. Jadi Nabi cuma menjelaskan saja, kenapa kok laki-laki sampai akhirnya memilih perempuan menjadi istri. Mungkin pertimbangan seksual, menggairahkan. Mungkin pertimbangan finansial, berkecukupan. Mungkin pertimbangan status sosial, diorangkan. Mungkin juga karena faktor agama. Nah Nabi kemudian menutup hadis dengan mengatakan, fatwar bidatidin taribat yadak. Maka pilihlah perempuan itu karena agamanya, kamu akan beruntung. Berarti yang memilih karena cantiknya, memilih karena kayanya, memilih karena nasabnya, itu nanti tidak beruntung. Jadi nanti sakinah gak akan lahir dari rumah ini. Karena Pak, milih pohonnya salah. Buah gak akan berbuah, salah pohon. Harusnya bukan itu yang kamu jadikan istri. Loh, cantik itu Ustaz. Iya, tapi sakinah itu gak ada urusan dengan itu. Justru karena cantik itulah tiap hari padu. Sing seneng bujumu ragur kweto. Kepalanya di kantor seneng. Tukang ojeknya saja berharap mudah-mudahan tersesat gitu. Begitu. Jadi ketika Nabi mengatakan nikahilah karena agamanya kamu beruntung, berarti yang tidak karena agama tidak beruntung. Cuma banyak orang itu enggak peka. Mulanya pekok. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia hancur-hancuran menikah dengan memilih orang yang salah. Tapi terasanya nanti setelah 20 tahun pernikahan, nanti setelah 27 tahun pernikahan, anak-anak gak bisa terdidik karena salah milih istri, berani sama bapaknya, ya. Begitu seterusnya, nanti. Makanya yang muda-muda itu jangan sok pinter. Berapa banyak saya melihat ikhwan-ikhwan yang ngaji, tampak khusyuk mencatat, tampak ingin membeli penumbuh jenggot gitu. Tapi begitu nanti menjatuhkan pilihan menikah, ya Allah, yang dipilih bukan perempuan yang sudah jadi, perempuan jadi-jadian malahan yang dipilih. Itu, lo iso Thomas kaya ngaji kok milih wong wedok kaya ora kerudungan nih. Lo iso Thomas kaya wis ngaji, materinya jihadi akhirnya gur milih ngono berjihad karo istri me ra iso. Bisa lo. Saya pernah jengkel sekali tuh ada ikhwan minta dicarikan istri. Saya carikan. Manis insyaallah. Gur kurang dhuwur sithik. Lah kok ora gelem, saya kan pengennya yang tinggi Ustaz. Kok darulah bojone luwe elek, luwe cendek. Berarti nek ketemu sampean saya malu dia sekarang. Wes kono rasakno pilihanmu dhewe to Mas. Lah gur kari nganggo egrang lah ya dhuwur to ya nek gur kurang cendek. Nek gur kurang ayu sithik kan kari mantikan lampu, apa bedane wong ayu karo wong elek ketika ogelangan? Kan ra eneng bedane itu. Malah ngirit kowe tagihane listrik jadi kurang. Lah kok prinsip-prinsip hidup seperti digagalkan hanya karena godaan-godaan sesaat gitu. Lah gimana kamu akan melahirkan sakinah, wong pohon yang kamu pilih salah. Itu untuk perempuan. Ya, memilih perempuan. Untuk memilih laki-laki Nabi mengatakan idza ja'akum man tarduna dina wa khuluqu fazawiju. Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi, maka nikahkanlah dengan dia. Maksudnya memilih laki-laki itu pertimbangan pertama agama. Kenapa pertimbangan agama? Karena pernikahan itu akan membawa kita ke surga loh. Ku anfusakum walikum naro loh. Nah, yang mengerti jalan menuju surga itu orang yang punya agama. Eh sholat toh, itu yang membuat kita berpahala. Eh ojo ngono kuwi, meskipun badine ngapusi, engko malah itu dosa. Yang begitu tuh yang ngerti orang yang mudeng agama. Lah ini banyak, ibu-ibu sudah ikut pengajian, bapak-bapak ikut pengajian, mbak-mbak ikut pengajian. Begitu anak perempuannya dilamar laki-laki, itu standarnya bukan agama lagi loh. Standarnya cuma mapan secara ekonomi. Ya Allah Pak, pernikahan itu bukan peternakan. Anda bukan mencari orang yang bisa menggemukkan putri bapak untuk kemudian dilimparkan ke neraka. Lemuang, barkul bon rokok. Bukan. Saya bertemu, saya banyak diundang isi acara mantenan-mantenan itu yang bapaknya ikat ngaji, ibunya ikut ngaji, mak plek kedis mantu negur, yang penting duwe gaji gitu toh. Dari wajahnya tidak kelihatan air wudhu. Wajah yang biasa disentuh air wudhu itu beda dengan wajah yang gak pernah disentuh air wudhu. Isah mentau bapak. Mungkin sejak menikah anak bapak bulan madunya ke Danau Toba, muka-muka rati jorok nih gitu. Setelah itu mungkin anak bapak bisa ke Singapura, tapi tidak untuk ke surga. Jadi seberapa pemahaman orang tua meloloskan anak perempuan kepada mantu itu menunjukkan juga. Masuk tau mantu koyong ini mbak lolos kita di mantumu bapak. Ini orang yang bisa memberikan baju, orang bisa memberikan rumah, bisa memberikan mobil, tapi tidak memberikan surga. Enggak ngerti agama sama sekali. Maka jangan heran di Indonesia itu para koruptor yonduwe marotua, gitu loh maksudnya. Nanti pas ngelamar ki marotuane ra ngecek kok nyambut gawe apa. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan khuluquhu, akhlaknya kamu ridhoi. Karena perempuan itu lebih bermain dengan emosi. Rasul mengatakan perempuan itu seperti kaca yang gampang pecah, maka dia harus mencari orang yang pintar membawa. Gimana agar kaca ini enggak gampang pecah? Orang tahu karakter kaca. Innal mar'ata khuliqat min dilaq, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Bengkok. Jadi pilih laki-laki yang mengerti bahwa kalau dia ngomong kasar istrinya mungkin sakit hati. Kalau dia ngomong sakecap menyakiti mungkin istrinya 2 hari enggak makan. Itu ngerti dan itu pada akhlak. Ibu-ibu yang di belakang sana tuh beda loh, Anda punya suami punya akhlak dengan tidak punya akhlak. Ya, kamu kan tahu aku sama ibumu itu gak cocok. Saya sudah mencoba 5 tahun ini tinggal bersama ibumu dan kamu sendiri, kita sering bertengkar. Kapan bisa keluar dari rumah ini? Ngekos bareng, ngontrak gak apa-apa lah. Yang penting tidak setiap hari bertemu dengan ibu. Kadang-kadang Pak, perempuan dengan perempuan itu kalau ketemunya jarang-jarang malah lebih bagus daripada setiap hari ketemu. Karena kalau setiap hari ketemu, salahnya juga ketemu setiap hari. Oh, jarang-jarang ketemu, jarang-jarang juga kelihatan salah. Makanya ada menantu yang sakit hati, tiap hari meramal, apa, merawat mertuanya, ya, bersihkan rumah, belikan bubur, itu kalau dihitung satu hari sekitar 10.000. Itu kalau Anda kalikan satu tahun 365 hari itu berapa coba? Itu ora dianggap karo mertuane. Lah mantu liyane tekone gur nek bodho tok. Ninggali 500.000 nggawa anak telu ngentek-entekke. Nggawa kongguan isine rengginan, penipuan gitu ya. Habisku ceritake karo wong-wong, mantu ora kaya mantu sing Jakarta ninggali 500.000 coba. Nek golek mertua golek sing matematikane apik ki ora iso ngitung. Setahun pisan 500.000 kalau sing bendino 10.000 ping 365 ora diitung ora ngerti kok. Mosok saya dianggap tidak ada artinya tiap hari 10.000 loh. Itu 3 juta lebih kok. Lah sing saka Jakarta kuwi ninggal 500.000 diceritake kabeh tangga-tanggane kok. Itu kenapa? Karena jarang ketemu. Jadi kalau istri sama ibu kita ketemu terus ya enggak bagus ya sudah enggak apa-apa enggak harus harus tiap hari ketemu. Nah begitu si istri minta untuk ngekos, itu tergantung laki-lakinya. Kalau akhlaknya baik dia akan mengatakan, ya sabar Todi, gue ngerti dewe blonjoku piro. Berapa sih penghasilanku kalau sudah dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari? Sisanya segini, jadi kemungkinan paling cepat kita bisa ngontrak lagi 2 tahun. Sabar ya. Itu beda dengan laki-laki yang ngomong, gue malah marahin mumet, ngerti randidit, malah rem jaruk ngontrak. Gelem-gelem tetap nyangkene. Loh, kan keputusannya podo, tetap nyangkene. Apa yang mau ngontrak 2 tahun lagi itu kemudian akan pindah, ya enggak, ya tetap di sini. Tetapi cara dia menyampaikan keputusannya tetap di sini, itu lebih menenteramkan. Kamu kan tahu berapa penghasilanku. Kalau setiap bulan dipakai untuk keperluanku, sisanya begini. Nah kan berarti baru 2 tahun lagi kita ngontrak. Sabar ya, ibuku memang seperti itu. Nenek gandrung sama nenek lampir gitu, campur gitu. Mukanya jelek, omongannya jelek. Tapi itulah yang menghasilkan aku. Dan itu ujian iman bagimu. Dan suatu saat kamu juga tua seperti ibuku, kamu mungkin juga punya menantu. Mudah-mudahan menantuku, menantimu nanti seperti kamu, sama seperti kamu kepada ibuku. Jadi sabarlah, baiklah. Anggap saja tanaman kebaikan. Nanti nek kamu sekarang kasar sama ibuku, besok kamu punya menantu dikasari. Sejarah berulang pada dirimu dengan pelaku yang berbeda. Itu tidak sama dengan wis ngerti ra dedet malah njaluk ngontrak. Aku jane menikahi perempuan gak sakinah malah marahi kaya ngene. Wis ora blonjo nyengeni gitu kan. Nafkahnya bukan nafkah lahir, bukan nafkah batin. Nafkahnya apa kata-kata gitu. Nah, di sinilah kemudian kenapa Rasul mengajari kepada kita untuk memilih suami berdasarkan agama sama berdasarkan akhlak. Berarti kalau nanti perempuan atau wali perempuan memutuskan menikah dengan laki-laki yang tidak punya akhlak dan tidak punya agama, kata Nabi, fa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melakukan memilih karena faktor akhlak dan agama ini, maka terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Hasilnya? Jadi kenapa Islam cerewet memilih calon suami atau calon istri? Karena salah milih, salah hasil. Nah kalau kemungkinan kedua, kita sudah memilih istri atau memilih suami yang benar, tapi kok ternyata tidak sakinah, berarti yang salah perawatannya. Perawatannya. Ada burung atau ayam tertentu tuh memang mahal karena perawatannya susah. Begitu bertelur langsung diambil, kalau tidak nanti didudul sendiri. Begitu menetas harus dipisahkan, sebab kalau nanti tetap bersama sama bapaknya malah dikanibal dimakan. Padahal kalau dipisahkan malah jadinya mahal. Nah, Anda tahu, jadi bukan sing penting duwe nggon dicampur, ya malah mati kabeh. Ada tanaman, iki modelnya kaktus mbak. Laku tuku larang-larang kok malah dadi rusak. Mbak, kaktus kuwi kalau air nyirami itu mungkin seminggu sekali saja, syukur sebulan sekali, karena hasilnya pertumbuhan padang pasir. Tambah sirami sedino peng biru atau peng telu, kita minum obat mbak. Pohon yang harusnya disirami sebulan sekali, sirami sehari 3 kali, melonyoh no. Jadi kalau istri Anda sudah didapat di pengajian, suami Anda juga orang pengajian, nikahnya kok enggak sakinah, bisa jadi salah dalam menghadapi kehidupan sehari itu salah. Enggak pakai ilmu, ngawur aja. Jadi ketika sakinah itu tidak dikaitkan secara langsung dengan kekayaan, ketampanan, kesehatan, dan popularitas, dia dikaitkan kepada kualitas orang yang kita pilih. Oke, dan ini prioritas. Ketika saya mencoba untuk melihat-lihat penjelasan para ulama berkenaan dengan prioritas ini, saya menemukan definisi terbaiknya diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi uripku sedih loh. Cobalah kamu melakukan hidup ini dengan prioritas. Kamu akan terkejut. Ternyata dengan sedikit saja perubahan, sedikit saja energi dan tenaga, hasilnya bisa maksimal. Ada musim-musim panen. Belilah buah yang sedang musim, harganya murah. Mangga itu bisa jadi 2.500 pas musim mangga. Jangan sok gaya beli mangga tidak musimnya, harganya 25.000, 10 kali lipat tanda bayar. Rumusnya beli buah itu apa? Ambil yang sedang musim. Kalau rumusnya beli baju, ambil yang tidak musim. Musim kemarau, belilah mantol, nanti murah harganya. Karena apa? Karena tokonya pengen cuci gudang. Saya pernah beli mantel baju, apa namanya, jas hujan untuk anak saya, diskon 70%. Udah kita beli, kita simpan dulu. 2 bulan kemudian musim hujan dikeluarkan, yang lain beli mantel karena terpaksa kehujanan mampir itu harganya bisa mahal, kita mantel bagus, harganya 70% diskon. Kenapa? Belinya pas kemarin musim kemarau. Anda bisa menghemat uang banyak hanya dengan teknik untuk memilih begitu. Anda datang ke satu restoran, di sana menunya ada 100 menu. Enggak mungkin toh seumur hidup Anda cuma bolak-balik ke restoran untuk mencoba satu demi satu. Padahal beberapa restoran menunya sama, cuma diganti toppingnya. Nasi goreng wis sama wis bumbunya, cuma judulnya nasi goreng pete. Itu nasi goreng itu diganti pete, dikasih pete. Di bawahnya nasi goreng seafood, itu petenya diambil, dikasih potongan udang sama cumi-cumi. Nanti ada nasi goreng teri, itu persis seperti itu, cuma cumi sama udang diambil diganti teri, cuma gitu dok. Anda gak perlu mencoba semuanya kan, menghabiskan waktu, dan yang jelas Anda gak punya uang. Anda cukup datang ke situ dan nanya, mas yang ini panganan yang paling enak apa mas? Apa yang paling enak di sini? Sebuah usaha kuliner, ketika ada orang datang dan bertanya, apa makanan paling enak di sini? Dia dengan senang hati akan menunjukkan. Kenapa? Kalau dia memberikan yang paling enak, besar kemungkinan Anda balik lagi ke situ. Dan seringkali yang paling enak tidak selalu yang paling mahal, kadang-kadang malah yang paling murah. Ada tuh he banyak. Yang paling enak apa? Susu jahe nih. Kenapa? Karena selain minuman itu yang lain sama. Sate telur puyuh sebelah itu juga sama. Ini sate kikil sama. Wong diteri podo dititipi kok. Jadi Anda makan di situ nggak sih sama. Tapi yang membuat Anda di sini berbeda, ini tehnya. Jadi ketika Anda nanya di sini paling enak apa, mas? Oh teh pak. Niki campuran saking Selawi, Pekalongan kali Kemuning. Oh ya wes mantep wih. Sudah, Anda minum. Wah ya mantep tenan. Kalau soal telur puyuh dengan sebelah sama. Kalau soal sate kikil sama. Apalagi tempe goreng sama. Apalagi rambak. Oh persis. Itu loh. Jadi Anda masuk ke sini nggak perlu mencoba, yang di tempat lain juga ada. Yang khusus di sini apa? Dan tanya aja. Jadi seumur hidup Anda cuma mampir ke rumah makan satu kali, Anda sudah merasakan yang paling enak di situ. Nggak urus mengulang-ulang. seumur hidup Anda menikahi satu perempuan, satu laki-laki, tapi dengan dia Anda bisa sakinah, itu lebih baik. Anda gak perlu mencoba semua perempuan. Persoalannya apa? Pada gak mau Anda coba gitu loh. Anda pengen, dia gak mau, masalahnya. Yang cantik banyak, yang mau dengan Anda, yang sekarang jadi istri Anda itu gitu loh. Tapi kalau dengan yang sekarang jadi istri Anda, Anda bisa sakinah, sudah cukup. Saya menikah dengan satu perempuan dan sudah cukup, saya bahagia dengan dia. Gak perlu membayangkan punya istri pemenang Miss Universe, pasti dia gak mau sama Anda, itu aja persoalannya gitu. Gak perlu ya, Anda menyekolahkan anak ke semua sekolahan, yang unggulan, yang favorit, terserah. Tapi kalau anak saya bisa menjadi anak yang berbakti, yang takut kepada Allah, cukup. Meskipun Anda menyekolahkan anak di sekolah gratisan. Saya punya murid ngaji seorang tukang kayu, anaknya 5. Taruhlah dia satu hari itu laku bekerja, itu cuma dapat 90.000. Makanya saya tidak heran kalau dia sering telat membayar SPP anak-anaknya. Tapi yang luar biasa, dia masukkan anaknya yang nomor 1 di salah satu sekolah tahfidz Quran, gratis. Sampai lulus, bisa hafal Al-Quran, sekarang kuliah gak bayar, gak pakai tes, langsung masuk pakai jalur hafidz Quran. Kalau tahu caranya dengan menetapkan konsep prioritas, hidup itu menjadi jauh lebih mudah. Gak harus mahal, gak harus lama. Ada cara-cara yang membuat yang kita lakukan itu bernilai tinggi. Nah, bagaimana cara menjalani kehidupan yang prioritas itu? Di dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim mengatakan, al-amalu ala mardhati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wadifatihi. Prioritas itu adalah ketika melakukan amal dalam rangka mencari ridho Allah. Melakukan amal dalam rangka mencari ridho Allah. Dengan di setiap kesempatan, dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Oke, saya pengen hidup ini lebih efektif, saya ingin menerapkan konsep prioritas. Kira-kira mana yang prioritas itu? Yaitu kamu lakukan amalmu, satu, niatnya mencari ridha Allah. Karena ada orang-orang yang niatnya tidak mencari ridha Allah, tapi memuaskan hasratnya. Saya mau kalau bantu pembangunan masjid, yang lain gak mau. Jadi kalau dia dimintai proposal datang untuk minta dana pembangunan masjid, dia senang. Tapi nanti ada satu kampung yang masjidnya sudah banyak, datang ke situ bawa proposal untuk bangun balai latihan kerja, mungkin dia gak mau. Wah, saya gak senang, mas, saya senangnya yang masjid-masjid. Dia punya uang, senangnya apa? Dipakai umroh sama haji, mungkin tiap tahun umroh dan haji. Tapi begitu nanti dia berpartisipasi pada kebaikan yang lain, mungkin dia tidak mau. Saku pengen pengajarnya sing guyu-guyu wae, aja sing masalah jihad-jihad, tak marahi streng. Sebaliknya aku pengennya sing masalah jihad-jihad wae, aja sing masalah keluarga sakinah, kita koyo mlempem. Gitu juga, gitu. Jadi ada orang melakukan amal itu cenderung memilih apa yang sesuai dengan keinginannya. Nah, maka lakukan amal dalam rangka mencari ridha Allah itu yang pertama. Karena ridha Allah itu kadang-kadang berada pada tempat yang kita tidak suka. Fikuli waktin, di setiap kesempatan. Jadi melakukan amal soleh prioritas itu bukan satu waktu tertentu, tanggal merah tertentu, hari libur tertentu, tapi itu setiap waktu. Udah, adzan subuh terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Anda harus memilih bangun atau tidak bangun. Begitu Anda memilih bangun, sholat atau tidak sholat. Karena ada yang bangun dan kaki-kaki mangkat yang pasar ya ini. Saya kemarin ngisi subuh barokah di muter itu, lewat sini, pasar ini. Itu kan belum subuh, ya sudah penuh orang kok. Yang tapir masjid malah belum bangun itu. Begitu Anda memilih sholat, di rumah atau di masjid. Begitu di masjid, takbiratul ihram dengan imam atau Anda masbuk. Jadi baru adzan subuh saja itu pilihannya banyak. Tidur, ya, bangun ke pasar, bangun sholat di rumah, bangun sholat di masjid tapi terlambat, bangun sholat di masjid takbiratu sama sama sama imam, atau yang paling bagus sholat di masjid sebelum sholat subuh. Kemarin yang dimuter itu alhamdulillah setengah tiga sudah mulai tahajud, dan ada anak-anak kecil yang membuat kita jadi ternyoh ini. Bapak ini tidak menjamuri semua ini kerumun dengan gomol. Saya kira anak yang umur semuanya mesti gonyang masjid gelem. Pulang dari masjid itu ada banyak lagi prioritas. Habis sholat subuh tidur lagi. Percayalah, salah satu di antara yang hadir sini ada yang melakukan itu. Habis sholat subuh pulang ke rumah maca Quran, bantu istri di dapur atau jalan-jalan. Itu banyak pilihan habis sholat subuh itu, dan tidak sama. Tadi sama, sholat subuhnya sama-sama makmum di masjid, terus pulang. A, Ahmad tidur lagi. B, Beni jalan-jalan, gitu loh. C, Cahyo ngapa maca Quran, gitu loh. D, siapa? Duloh ngapa maca Quran, kan jenenge duloh jalan-jalan ra cocok gitu ya. Gitu loh. Nah, E, siapa misalnya? Endang malah nggodho suami orang, gitu loh. Itu bar sholat subuh kabeh kejadiane iki ora padha bijine di hadapan Allah, ndak sama. Begitu selesai, ini berangkat semuanya kerja. Loh kok ya kerjanya di satu perusahaan? Karena ternyata mereka memang perumahannya perumahan dari perusahaan itu. Sampai di kantor, ada yang datang langsung absen, langsung kerja. Ada yang datang enggak absen-absen, ada yang absen tapi ngobrol dulu dengan teman-teman. Ada yang absen malah baru mau cokoran. Jangan menganggap semua orang yang datang ke kantor jam 8 itu habis itu jam 8 dia kerja semua, tidak. Eneng sing ketoke saleh ning kurang gawean. Lah ngopo? Jam 8 itu bukan kerja, malah ambil wudu salat duha coba. Itu saleh ning kurang gawean. Lah kowe iki dibayar jam 8 kok, bukan dibayar bukan untuk salat, untuk kerja kok. Dan nek mau salat duha nah, sebelum jam 8. Udah jam 8 udah masuk jam kerja, kamu harusnya tidak sholat lagi tapi mengerjakan pekerjaan kantor. Arep disengeni kok wong soleh, ora disengeni wong dibayar ki nggo kerja ora nggo sholat gitu. Pengalaman saya di Arafah dengan sekian ratus orang itu mengajari saya, alah podo pengajiane podo ustate hasil yo beda Mas gitu. Itu nanti pulang sampai di rumah gitu kan. Apa nanti kita langsung istirahat, apa ngobrol dengan istri, atau gojek dengan anak, atau malah main ke tempat tetangga, atau siap-siap mau main badminton, itu beda kabeh kok pahalane. Disitulah kita butuh ilmu agar memandu kita ganti. Habis pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, tuh prioritas terus yang dipilih. Kalau sudah seperti itu, efektif. Podo-podo umure dengan tetangga sebelah, Anda nilainya jauh. Coba sekarang baru kita satu sisi saja kita tengok tadi. Yang di rumah sholat sendiri satu rakaat, satu derajat. Yang di masjid jamaah 27 derajat. Itu orangnya sama. Kualitas, apa namanya, kualitas sholatnya hampir mirip. Nah yang di rumah subuh dapat satu. Yang di masjid dapat 27. Itu subuh. Duhur yang di rumah ngulangi lagi di rumah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang di masjid 27 tambah 27 sudah 54. Asar diulangi lagi, yang di rumah tetap di rumah, maka 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 3. Yang di masjid tambah 27 lagi, 81. Itu lagi 3 kali sholat saja, 3 lawan 81. Pengno, penglimo, pengno, pengseket tahun. Waduh, tenang. Jadi tanpa terasa, meskipun kecil-kecil setiap hari itu membuat kita berbeda jauh nilainya di sisi Allah. Lenek wong urip ramu dan prioritas, jawabannya. Lah kok ngurusi aku lah ya wis salat, mbok ngurusi liyane sing ora salat, wong ora salat ya akeh. Lah bandingke karo sing luwih elek. Sing ora salat diparani, jenengan ora salat. Nggih ning kok kalau tangga kula apik Ustaz, niku wis ora salat karo tanggane elek. Sing karo tanggane elek diparani, kowe karo kowe wis ora salat karo tanggamu elek. Kula elek gur muni-muni kok niku ngeplaki, wis. Sing ngeplaki diparani, kowe karo tanggamu ngeplaki. Ning ngeplaki tok Ustaz, lah niku malah mateni gitu loh. Sing matene diparani, kowe matene tanggamu, mungkin ning wutu-wutuan, lha niku dimutilasi gitu loh. Sing mutilasi diparani, lah kula mutilasi kula kubur, lha niku bar mutilasi dikake nggon kulkas dipangani. Lah kalau di Indonesia ini sejelek apapun Anda tetap terasa baik. Kenapa? Anda bisa membandingkan yang lebih jelek lagi. Tapi kalau Anda pakai prinsip hidup itu tanggung jawab saya di hadapan Allah, lakukan dengan prioritas. terserah orang lain milih yang tidak prioritas, saya harus prioritas. Sehingga nanti umur saya sama dengan yang lain, tapi kualitas saya berbeda jauh. Dan Islam mengajari itu. Mas podo-podo sholat, buat yang masjid, ojo yang ngomah. Nggak ngeceh-ceh keringet, ping 17 lagi podo karo pisan yang masjid. Kan ngirit yang masjid pisan, toh. Ya semuanya untuk sarapan bareng sih, San. Ya tetap ngeyel, tetap ranyang masjid, toh. Ya. Mas sama-sama infak, ya sudah kamu infak biar orang lain tidak tahu. Itu nilainya lebih tinggi daripada kamu infak tapi semua orang tahu. Kan begitu nanti gitu, Islam mengajari kita. Nah, jadi kita simpulkan tiga hal yang kita lakukan untuk memanfaatkan perjalanan hidup ini menjadi sarana pengembangan diri, menjadi ahsanu amala. Kemarin kuatkan iman dan ilmu. Yang kedua, mulai dari apa yang menjadi kewajiban kita, karena itu yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kita jalani dengan konsep prioritas. Nanti lanjutannya seperti apa, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.